Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang an-nasab. Kita masuk kepada bait berikutnya 863. Wa nahu hayyin fathu thanihi yajib wardud huwa wal in yakun anhu qulib. Dan contoh hay, ya contoh hay, fathu thanihi yajib, man fathah huruf yang kedua adalah wajib. Ini yani ketika dijadikan ia sebagai isim mansub. Wardud huwa wan, dan kembalikanlah huruf keduanya kepada wawu, in yakun anhu qulib, apabila ia dibalik dari yang aslinya wawu. Ya, mafhumnya kalau dia aslinya ya, maka tidak dibalik kepada yang lain, tetap di atas ya. Ya, faham insyaallah ya. Wa nahu hayyin fathu thanihi yajib. Contoh hayy yakni isim yang atau setiap isim yang ya musyaddadah datang setelah satu huruf, maka cara menjadikan dia sebagai isim mansub adalah dengan yang pertama man fathah huruf yang keduanya, kemudian mengembalikan huruf keduanya kepada huruf aslinya. Kalau aslinya wawu, dibalik kepada wawu. Kalau aslinya ya, maka tetap di atas ya. Qad sabaqa hukmul ya'il musyaddadati bi aktsara min harfain. Telah lewat pembahasan tentang hukum ya yang bertasydid, yang ia datang setelah lebih dari dua huruf, tiga huruf ataupun lebih. Kursi, marmi, caranya sudah dijelaskan, yaitu dengan membuang ya tersebut dan digantikan dengan ya yang baru, ya an-nasab, dan sebelum ya-nya di kasrah. Wa asyara huna ila annaha idza kanat masbuqatan bi harfin wahidin lam yuhdzaf min al-ismi fi an-nasab syai'un. Dan pada bait ini beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya apabila ya musyaddadahnya didahului oleh satu huruf saja, maka tidak ada yang dibuang satu huruf pun dari isim pada nasab. Ya, tidak ada yang dibuang kalau ya musyaddadahnya datang setelah satu huruf. Tapi yang harus dilakukan adalah di fak idghamnya, dilepas idghamnya. Bal yuftahu thanihi wa yuqlabu thalithuhu wawan. Kemudian juga di fathah huruf yang keduanya dan dibalik, ya. Wa yuqlabu thalithuhu wawan. Ya. Dibalik huruf ketiganya menjadi wawu. Nah itu. Jadi di fak dilepas idghamnya, kemudian huruf keduanya mesti di fathah, huruf yang ketiganya mesti dibalik kepada wawu. Ya, huruf ketiganya mesti dibalik kepada wawu. Tsumma in kana thanihi laysa badalan min wawin lam yughayyar. Kemudian apabila huruf keduanya bukan pengganti dari wawu, yakni ya aslinya ya bukan dari wawu, maka lam yughayyar, maka ia tidak dirubah. Wa in kana badalan min wawin quliba wawan. Adapun kalau huruf keduanya adalah dibalik dari yang aslinya wawu, maka ia dikembalikan kepada wawu. Ya. Fataqulu fi hayyin, maka dikatakan, engkau katakan pada contoh hay. Ya, ketika dijadikan isim mansub hayawiyun. Huruf keduanya ya di fath dulu. Ya. Kemudian huruf keduanya di fathah, haya. Kemudian huruf ketiganya ya diganti dengan wawu, yakni kasrah, maka dikatakan hayawiyun. Ya. Kenapa tidak diubah huruf keduanya? Li'annahu min hayitu. Li'annahu min hayitu. Karena hay itu diambil dari hayitu. Saya merasa malu. Aslinya ya, sehingga huruf keduanya tidak diubah. Ditetapkan di atas ya. Karena aslinya ya. Ingat ya. Difak dulu. Dipecah dulu idghamnya. Kemudian huruf keduanya di fathah. Ya, huruf keduanya di fathah. Kemudian huruf kedua ini kalau aslinya ya, maka tetap di atas ya. Kalau aslinya wawu, diganti dengan wawu. Kemudian huruf ketiganya mesti dibalik kepada wawu yang dikasrah. Kemudian setelah itu ditambahkan ya nasab. Wa fi thayyin, dan pada contoh thay, tawawiyun. Tawawiyun. Iya. Diganti huruf keduanya dengan wawu. Di'annahu min thawaitu, karena dia ya-nya pada thay ya yang pertama itu aslinya adalah wawu. Dikatakan tawaitu, saya melipat. Ya. Di situ ada catatan kaki nomor 3. Aslu toy, asal dari toy adalah tawyun. Ya, tawyun. Aslinya tawyun. Ya. Bukan tayyun, ya. Ijtama'atil wawu wal ya'u wal ula minhuma sakinah, faqulibatil wawu ya'an wa udghimata. Berkumpul di situ wawu dan ya, yang pertamanya itu wawunya sukun, maka faqulibatil wawu ya'an, karena ia sukun wawunya, maka dibalik menjadi ya, kemudian dilebur dengan ya yang setelahnya, sehingga jadilah tayyun. Ingatlah, ingat ya. Kalau ada huruf yang bertasydid, maka itu ibarah dari dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Insyaallah ini jelas ya. Yang semisal itu roy, rawai, rawawi, ya, royun, rawawiyun, karena aslinya ya itu adalah wawu, ya yang kedua aslinya wawu. Kemudian bait berikutnya 864. وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. Tanda musanna buanglah ya linnasab, karena nasab ini. Wa mithlu dha, dan yang semisal itu, yaitu membuangan tanda, dilakukan juga pada jam'i tashihin, pada jam'i tashih, pada jama' tashih mudzakkar salim ataupun muannats salim, wajib, dan itu wajib. Ya. Wa mithlu dha fi jam'i tashihin wajib. Semisal ini, yakni pembuangan tanda pada jama' tashih juga wajib. Ya. Jadi kalau antum hendak menjadikan musanna ataupun jama' tashih menjadi isim mansub, maka tanda-tandanya, tanda musannanya, tanda jamaknya dibuang. Ya, kemudian setelah itu ditambahkan apa? Ya, nasab. Sehingga bentuknya persis seperti nisbah kepada mufradnya. Yuhdabu minal mansubi ilaih ma fihi min alamati tasniyatin aw jam'i tashihin. Dibuang dari mansub ilaih ma fihi, apa yang ada padanya dari alamati tasniyah, tanda tasniyah. Apa tanda tasniyah? Alif dan nun ataupun ya dan nun. Aw jam'i tashihin, atau tanda jama' tashih. Jama' mudzakkar salim tandanya waw dan nun, muannats salim tandanya alif dan ta. Itu semua dibuang. Ya. Ketika hendak dijadikan isim mansub. Kenapa harus dibuang tanda-tanda ini dari musanna dan juga jam'u tashih? Li'alla yajtami'a 'ala al-ismil wahid i'raban, agar tidak berkumpul pada satu isim dua macam i'rab. Yang pertama i'rab dengan huruf, yang kedua i'rab dengan harakat pada bab nasab. Itu alasannya, agar tidak berkumpul pada bab nasab ini dua macam tanda i'rab, i'rab dengan harakat dan juga i'rab dengan huruf, sehingga dibuang. I'rab dengan apa? Huruf. Ditetapkan i'rab hanya dengan harakat. Zaidani, fa idza samaita rajulan zaidani, apabila engkau menamai seseorang dengan nama Zaidan, ya, a'rabtahu bil alif raf'a, maka engkau mengi'rabnya dengan alif ketika rafa. Ja'ani Zaidani, telah datang kepadaku Zaidan. Zaidan itu fa'il marfu' 'alamat rafi' al alif niyabah 'ani al-dhamma li'annahu mulhaq bil musanna. Ini 'ala lughah, 'ala lughatin, di atas satu lughah, dan di sana sudah kita tahu ada lughah yang lain. Wa bil ya'i jarran wa nasban, dan dengannya ketika jar dan nasab. Ya. Zaidaini. Qulta, maka engkau katakan ketika engkau jadikan isim mansub Zaidi. Ya, Zaidi. Ya, dibuang apa? Tanda tasniyahnya. Zaidi. Wa taqulu fi man ismuhu Zaidun, dan kau katakan pada orang yang namanya Zaidun, idza a'rabtahu bil huruf, jika engkau mengi'rabnya dengan huruf, yakni dengan dijadikan isim mansub Zaidi, i'rabnya dengan harakat zahirah pada ia nisbah. Wa fi man ismuhu Hindat, dan pada orang yang namanya Hindat, Hindi, dibuang alif dan ta'nya. Ya, pembuangan ini itu berlaku pada lughahnya mereka yang mengi'rab. Ya, yang mengi'rab musanna dan juga jamak sesuai dengan batasan yang sudah dilewatkan, yaitu dengan dua huruf. Ya, jadi kalau ya diilhakkan, dimulhakkan nama yang diambil dari musanna atau jamak kepada musanna dan jamak, maka i'rabnya seperti musanna dan jamak. Ya, maka dia ketika dijadikan isim mansub dibuang tandanya, berubah i'rabnya di atas iya ya nasab. Adapun di atas buhonya mereka yang memperlakukan ya, musanna ya, yang memperlakukan nama-nama musanna seperti perlakuannya hamdan ya, maka ketika dijadikan isim mansub tidak ada yang dibuang, hanya ditambahkan di situ ya nasab hamdan hamdani kan. Ini kan mulai zaidan, kalau dia diilhak dengan hamdan atau dengan salman maka dikatakan zaidani, tidak ada yang dibuang. Pada jamaknya kalau antum ilhak zaidun dengan harun misalkan, maka tidak ada yang dibuang, haruni. Atau diilhak ya, zaidun dengan rislin, maka tidak ada yang dibuang juga, rislini ya itu. Jadi ini di atas satu lughah. Ya. Itu lughahnya mereka yang menjadikan nama-nama yang diambil dari musanna ataupun jamak di'rab dengan i'rabnya musanna dan jamak. Adapun di atas lughah yang lain maka tidak dibuang, hanya ditambahkan ya nasab. Kemudian pada bait berikutnya 865. وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالالف. Dan yang ketiga, huruf yang ketiga pada contoh طيب حذف, wajib dibuang untuk nasab ini. وشذ طائي مقولا بالالف, dan syadz yakni menyelisih kias, cuma itu digunakan oleh orang Arab ya. Syadz طائي nisbah kepada طي, makulan bil alif, dalam keadaan diucapkan dengan alif, po'i, nah dibuang alifnya, ini syad, tidak sesuai dengan apa? Qiyas. Ya. Ulangi, huruf yang ketiga dari contoh toyib ketika dijadikan isim mansub maka wajib dibuang huruf ketiganya. Ya, huruf ketiganya mana? Toyib ya yang kasroh itu ya, karena ya yang bertasydid adalah ungkapan dari ya yang sukun dan yang keduanya berharokat. Dalam contoh ini harokatnya kasrah, dibuang. Jadi toib, toibi, ya itu sesuai kias. Cuma enggak digunakan itu. Orang Arab menggunakannya dengan toi. Maka kita ikuti. Ya itu sifatnya samai. Kita baca syarahnya, qad sabaqa annahu yajibu kasru ma qabla ya'in nasabi. فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره في النسب ياء مكسورة مدغم فيها ياء وجب حذف الياء المكسورة. Telah berlalu bahwasanya wajib mengkasrah huruf yang sebelum ya nasab. Ya, sudah lewat. Jadi huruf yang sebelum ya nasab wajib di kasrah. فإذا وقع قبل الحرف الذي يجب كسره, apabila datang setelah huruf yang wajib dikasrah ini ya, fin nasabi pada nasab ya'un maksurah, datang ya kasrah, mudghamun fiha ya'un, yang diidgham dilebur bersamanya ya yang lain, maka wajib hadzul ya'il maksurah, maka wajib untuk membuang ya maksurahnya. Paham gak ini? Jadi antum harus ingat-ingat bahwasanya huruf yang datang sebelum ya nasab wajib di kasrah. Apabila datang sebelum ya huruf yang wajib di kasroh ini, datang ya kasroh yang dilebur dengan ya yang lain, maka wajib dibuang ya kasroh itu. Fataqulu fi thayyib, maka dikatakan pada nisbah kepada thayyib, thayyibiyun, thayyibiyun. Di sini pada contoh thayyib ketika dijadikan isim mansub, mana yang harus di mana di situ huruf yang wajib kasrohnya ba kan, thayyibi. Sebelum ba-nya apa di situ? Ya kasroh. Ah, ya kasrohnya dibuang. Jadi dikatakan toibi secara kias demikian. Bukan toibi, tapi toibi. Kalau dikatakan toibi itu tidak disukai, berat. Di situ banyak ya, ada empat bersama a kasroh. Ya. Maka dikatakan secara kias toibi. Wa qiyasun nasabi fi toyi, dan secara kias pada toyi, ya, adalah toyi. Nah itu secara kias. Lakin tarakul qiyas, tapi mereka orang Arab pada contoh nasab kepada toyi itu meninggalkan kias. Mereka mengatakan toyi. Maka ini menyelisih kias. Tapi itu yang benar karena itu yang digunakan oleh orang Arab dan itu sifatnya samai. Mereka menggunakan toi bidalil ya dengan mengganti ya-nya alif, ya dengan alif. Ya. Toi bukan toi, ya-nya diganti alif jadi toi. Di situ ada catatan kaki nomor 2. Al ya'u fi thayyib asliyatun, ya pada thayyib itu asli. Wa qad ta'ti fi nahwi thayyib lafza wa takunu munqalaba 'anil wawi mithlul ya'i fi mayyit. Kadang datang secara lafaz seperti thayyib, secara lafaz seperti thayyib wazannya. Tapi ternyata ya-nya munqalaba 'anil wawi, dibalik dari yang aslinya wawu. Seperti ya yang ada pada mayit. Kita lihat mayit wazannya sama dengan toyib. Hanya saja ya-nya pada mayit itu aslinya wawu. Kalau pada toyib asli ya. Waqad ta'til ya'ul musyaddadatu fima yukhalifu lafza toyibin waznan. Mitlu kutayib. Kadang datang ya yang bertasydid. Ya. Yang ia menyelisih lafaz toyib secara wazan timbangannya. Contoh kutayib. Kutayib kan wazannya tidak seperti toyib. Tapi dari sisi babit yang telah lewat terpenuhi. Sebelum huruf akhirnya ada kasrah. Maka fafikul lihadil halat, pada setiap tiga keadaan ini, yajibu hadzul ya'il maksurah. Ketika dijadikan isim mansub, maka wajib membuang ya yang kasrahnya. Kama qala syarih. Wa ibqa'u sakinati, dan menetapkan ya yang sukunnya. Naqulu taqulu maytiyun. Kutaybiyun, seperti pada taybiyun. Ya. Fahami, baik-baik. Kemudian, falau kanatil ya'ul mudwamu fiha maftuhatan lam tuhdaf. Adapun kalau huruf ya yang dilebur padanya adalah fathah, harokatnya. Apabila ya yang dilebur padanya berharokat fathah, maka lam tuhdaf, tidak dibuang. Contoh, habayyakhi. Pada habayyakh, habayyakh, lihat di situ huruf yang wajib dikasrah ketika untuk nasab kho kan, sebelum kho nya ada ya, cuma ya dilebur dengan ya yang lain, hanya saja ya nya di fathah. Maka kalau seperti ini tidak dibuang, hanya ditambahkan ya nasab habayyakhi. Wal habayyakh al ghulam al mumtali, anak laki-laki yang gemuk. Wal unta muannatsnya habayyakhah. Habayyakhah. Ah, difahami baik-baik. Ya. Itu makna atau penjelasan dari wasalithun min nahwi thayyibin hudith wa syadza ta'iyun maqulan bil alif. Jadi setiap pembahasan nasab ini ada saja yang menjadi qiyas, maka itu dihafal. Kemudian bait berikutnya 866. Wa fa'aliyun fi fa'ilatin tuzim wa fu'aliyun fi fu'ilatin hutim. Dan fa'ali, wazan fa'ali, sirah fa'ali pada fa'ilah ultuzim, tetapilah sirah tersebut. Sirah apa? Sirah fa'ali digunakan sebagai mansub pada contoh isim-isim yang di atas fa'ilah. Ya, tentunya kalau tidak syadz, kalau yang syadz ya kita hanya menghafalkannya. Ya, tentunya pada yang bisa digiaskan. Wazan fu'ali dipegangi, ditetapi pada yang di atas fa'ilah. Wazan fa'ali dipegangi pada isim yang di atas fa'ilah. Seperti hanifah kan fa'ilah. Bagaimana cara memberikan atau menjadikannya isim mansub? Ya di atas fa'ali. Hanifah, hanafi. Ya kan? Hanafi. Ya. Wa fu'aliyun fi fu'ilatin hutin. Kemudian siwa fu'ali hutin dipastikan, diharuskan pada fu'ailah. Jadi kalau isimnya di atas fu'ailah, maka ketika dijadikan isim mansub di atas wazan fu'ali. Hudailah, hudali, quraidah, quradi. Nah itu. Fa'ilah yang fa'nya di fathah, kemudian ada ya di situ tambahannya, dan ada hak ta'nis. Pada fu'ailah fa'nya di dhamma, ada tambahannya, kemudian ada hak ta'nis. Yuqalu fi nasabi ila fa'ilah, dikatakan pada penisbahan kepada fa'ilah, fa'aliyun. Fa'aliyun bi fathhi 'ainihi wa hadhi ya'ihi, dengan menfathah 'ainnya, a fa'ali huruf yang keduanya, wa hadhi ya'ihi, dan membuang apa ya'nya. Nah itu menfathah 'ainnya dan apa membuang ya'nya. In lam yakun, tadi ada syaratnya, ada poinnya, in lam yakun mu'talal 'aini wala mudha'afan, kalau 'ainul kalimahnya bukan huruf illah. Kalau ainnya huruf illah nanti bahasanya. Wala mudha'afan, juga ainul kalimahnya bukan mudha'af. Bagaimana kalau ainul kalimahnya mudha'af? Nanti bahasanya. Kama ya'ti sebagaimana akan datang. Fataqulu fi Hanifah, sehingga engkau katakan pada penisbahan dari Hanifah, pada Hanifah, Hanafiyun. Hanafiyun. Ya. Kemudian wa yuqalu fi an-nasabi li fu'ila fu'ailah, dan dikatakan pada penisbahan kepada fu'ailah fu'aliyun. Ya, fu'aliyun. Dengan membuang bihafi al-ya, dengan membuang ya-nya. Ya. Jadi pada fu'ailah di dhamma fa-nya, di fathah ain-nya. Ya. Setelah sebelumnya kasrah kan? Ya, fu'ailah kasrah. Pada adapun pada fu'ailah, maka itu dilakukan apa? Fu'ailah menjadi fu'ali dengan membuang ianya saja. Dan hak ta'nits otomatis pada nisbah dibuang. In lam yakun mudha'afan. Ah, adapun pada fu'ailah syaratnya, qaidnya, selama ainul kalimahnya bukan mudha'af. Kalau pada fa'ilah qaidnya ada dua, selama ainul kalimahnya bukan huruf illah, juga bukan huruf mudha'af. Adapun pada fu'ailah, maka qaidnya satu, yaitu selama ainul kalimahnya bukan mudha'af. Fataqulu fi Juhainah, maka engkau katakan pada penisbahan kepada Juhainah, Juhani, Quraidah, Quradhi. Iya. Di situ ada catatan kaki nomor satu. Kita baca, al-aslu fi an-nasabi ila fa'ilin bi fathil fa'i sahih al-akhir wa bi ghairi ta'in fi akhirih an yunsaba ilayhi 'ala lafzi. Hukum asal pada penisbahan kepada fa'il dengan fathah fa'nya, fa'il, sahih al-akhir, sahih akhirnya, bukan huruf illah, wa bi ghairi ta'in fi akhirih, dan tanpa ta' di akhirnya, fa'il, adalah, gitu. Hukum asal pada penasaban kepada fa'il, babija fa'il adalah fathah fa'nya, sahih akhirnya, tanpa ta' di akhirnya. Yaitu an yunsaba ilaihi ala lafzih, dinisbahkan kepadanya, kepada lafaznya. Yani tidak ada perubahan pada lafaznya. Hanya ditambahkan ya nasab. Fayuqalu fi an-nasab ila tamim, tamim kan fa'il. Maka dikatakan pada penisbahan kepada tamim, amir karim, tamimi, amiri, karimi. Wal aslu fi an-nasab ila fu'il, dan hukum asal penasaban pada fu'il, apa dobinya fu'il? Bi dhammil fa, dengan dhamma fa-nya, sahihil akhir, sahih akhirnya, bi ghairi ta, tanpa ta. Adalah an yunsaba ilaihi ala lafzih, dinisbahkan kepadanya ya pada lafadznya, tidak ada perubahan. Ya, fa yuqalu fi an-nasab ila Numair wa Kulayb, dan dikatakan pada penisbahan kepada Numair dan Kulayb, Numairi, Kulaybi. Kemudian wal aslu fi an-nasab ila fa'ilah, hukum asal penisbahan kepada fa'ilah, batasannya apa fa'ilah? Di fathil fa, fa-nya di fathah. Ya. Wa ila fu'ilah, dan kepada fu'ilah, yaitu di dhamma fa'nya, adalah an tuhdzaf ya'uhu, dengan dibuang ya'nya. Ya. Fa'ilah atau fu'ilah dibuang apa? Ya'nya. Wa tuhdzafu ma'a dzalika ta'uhu, bersama dengan itu dibuang juga apa? Ta'nya. Tsumma tuqlabu kasratul 'ain min al-awwali fathah, kemudian dibalik. Ya, dibalik kasrah 'ain pada yang pertama pada fa'ilah menjadi fathah. Adapun pada fu'ailah sudah fathah. Fayaqalu fi an-nasabi ila Juhainah, sehingga dikatakan pada penisbahan kepada Juhainah dan Uzainah, Juhani, Uzani. Wa yuqalu fi an-nasabi ila Hanifah wa Syarifah, Hanafi wa Syarafi. Dan dikatakan pada penisbahan kepada Hanifah dan Syarifah, Hanafi, Syarafi. Ya. Kenapa demikian? Kenapa sih penisbahan pada fa'ila dan fu'ila harus membuang ya? Ya. Wa innama fa'alu dhalika farqan bainal mudzakkari wal mu'annats. Hanyalah mereka melakukan hal itu dalam rangka membedakan antara mudzakkar dan mu'annatsnya. Dengan mu'annatsnya. Kalau yang mudzakkar kan fa'il, mu'annatsnya apa? Fa'ilah. Mudzakkarnya fu'il, mu'annatsnya fu'ilah. Iya. Kita tahu bahwasanya dalam nisab, dalam nasab itu wajib dibuang hak ta'nitsnya pada fa'ilah contohnya dan juga pada fu'ilah. Akhirnya dibuang menjadi sama kan antara fa'il untuk mudzakkar dengan fa'il mu'annats. Fu'il untuk mudzakkar dengan fu'il untuk mu'annats. Maka cara membedakannya bagaimana? Membuang ya dari yang mu'annatsnya. Wa ja'alu hazal ya'i fil mu'annatsi wa lam yaj'aluhu fil mudzakkari. Dan mereka menjadikan pembuangan ya pada yang mu'annatsnya dan tidak menjadikan pembuangan ya pada yang mudzakkarnya. Nah itu. Karena ta allati litanis tuhzabu hatman, karena ta untuk ta'nits ini mesti dibuang pada nasab. Falamma wujida al-hazf bil muannats ja'alu hazf al-ya fi. Ah, ketika didapati pembuangan pada muannats, ya. Ketika wujida al-hazf didapati pembuangan pada muannats ja'alu hazf al-ya fi. Maka mereka menjadikan pembuangannya padanya. Ketika didapati ada pembuangan pada muannats, pembuangan apa? Pembuangan ta'nits. Maka mereka menjadikan pembuangannya padanya. Kenapa? Li'anna al-hadaf ya'nas ilal hadaf. Karena pembuangan merindukan kepada pembuangan yang lain. Wa qad syadzat fi kulli naw'in min hadhil anwa'il arba'ati alfadhun ja'u biha ala khilafil asli. Dan telah syadz, yani menyelisih kias. Pada setiap macam dari empat macam ini. Lafad-lafad yang menyelisih kias itu apa? Lafad-lafad yang ja'u biha ala khilafil asli. Yang itu datang menyelisih apa? Aslinya. Itu sama yang sifatnya dihafal. Kalau mereka orang Arab mengatakan pada penisbahan kepada saliqah, saliqah, saliqi. Padahal secara kias bagaimana? Saliqah fa'ilah, ya. Salaqi, ya kan? Tapi mereka tidak menggunakannya. Maka itu dihafal. Wa qalu fi an-nasabi ila Umairah, dan mereka berkata pada penisbahan kepada Umairah, Umairi. Secara kias bagaimana? Umari. Tapi mereka tidak menggunakannya. Mereka menggunakan Umairi. Maka kita menghafalnya. Wa qalu fi an-nasabi ila Radinah, dan mereka berkata pada penisbahan kepada Radinah dengan dhammah bi dhammin fa fath, dengan dhammah kemudian fathah. Ya. Rudainah, Rudainah dengan dhammah kemudian fathah. Rudaini, secara kias bagaimana? Rudani. Wa qalu fi an-nasabi ila Thaqif, dan mereka berkata pada penisbahan kepada Thaqif, Thaqafi. Secara kias bagaimana? Thaqifi untuk mudzakkar tidak dibuang, cuma mereka membuangnya, membuang ya-nya, maka itu dihafal. Wa qalu fi an-nasabi ila Quraisy, dan mereka orang Arab berkata pada penisbahan kepada Quraisy dan Hudzail dengan dhamma kemudian fathah, Quraisy, Qurasyi, Hudzali. Secara kias bagaimana? Quraisyi, Hudzaili, cuma itu tidak digunakan oleh mereka. Iya. Dan di situ al-musannif tidak menyebutkan, an-nazim tidak menyebutkan wazan fa'ulah. Wazan apa? Fa'ulah. Ya. Seperti contoh Syanu'ah. Syanu'ah adalah hayyun minal Yaman, satu desa perkampungan di Yaman. Ah, nisbah kepadanya, nisbah kepada Syanu'ah. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu pertama membuang ta'nitsnya. Iya. Yang kedua membuang wawu'nya. Kemudian tuqlabu dhammatu fathah, dhammahnya pada ainul kalimah dibalik menjadi fathah. Iya. Fataqul, maka dikatakan syana'i. Iya. Syana'i. Syanu'ah menjadi syana'i. Iya. Paham ya? Jadi kalau syanu'ah, syana'i. Tapi kata Ibn Hisham dalam Awdhul Masalik, wala yajuzu dhalika fi qa'ulah. Tapi itu tidak boleh pada qa'ulah. Ya, tidak boleh pada qa'ulah. Kenapa? Karena ainul kalimahnya huruf illah. Ya. Tidak boleh pula kata beliau Ibn Hisham malulah. Tidak di atas apa? Fa'ali, malulah. Kenapa? Karena dia tad'if ainul kalimahnya. Ya, persyaratannya tadi juga sama pada apa? Fa'ilah itu. Agar tidak ainul kalimahnya bukan apa? bukan huruf illah. Dan mungkin disitu hamzah pada contoh tadi dilhaqkan dengan huruf illah. Jadi bukan ayat kalimatnya bukan mudhaf. Kemudian bait berikutnya. Nah, 867. Walhaqu mu'allala min 'ariya min al-mithalain bimad. Walhaqu mu'allala min 'ariya, dan mereka mengilhaqkan, menyamakan, menggabungkan mu'allala min, yang lamul kalimahnya huruf illah, 'ariya yang kosong dia dari tak ta'nits, minal mithalaini dari dua contoh yang telah lewat, dilhaqkan dengan apa? Bimata uliya, dengan apa yang diikuti oleh ta. Mereka mengilhaqkan yang lamul kalimahnya huruf illah yang kosong dari ta, dari dua contoh yang telah lewat. Apa dua contoh yang telah lewat? Fa'ilah, fu'ailah, tapi mu'allalan lamul kalimahnya huruf illah, kemudian kosong dari ta, berarti fa'il dan fu'ail yang akhirnya huruf illah. Ini ketika dijadikan isim mansub itu disamakan, dilhaqkan dengan apa yang akhirnya apa? Diikuti oleh ta' ta'nits. Kita lihat di situ syarahnya, yani anna ma kana ala fa'ilin aw fu'ailin bila ta'in wa kana mu'tallal lam fa hukmuhu hukmu ma fihi ta' fi wujubi hadhiyahi wa fathi 'ainihi. Yani bahwasanya isim-isim yang di atas wazan fa'il ataupun fu'ail tanpa ta' dan mu'tallamnya, ya, maka hukumnya pada nasab seperti hukumnya masih ada isim yang padanya ada ta. Sama dalam hal apa? Fi wujubi hadhiyahi wa fathi 'ainihi, dalam hal yang pertama wajib membuang ya-nya, yang kedua wajib menfathah 'ainnya. Ya, contoh Adi. Adi ini kan maksudnya apa? Fa'il. Ya, akhirnya bukan ta dan akhirnya situ apa? Huruf illah, ya. Adi. Ya. Maka ketika dijadikan isim mansub dikatakan adawi. Ya, adawi. Dibuang di situ apa? Ya-nya. Ya yang pertama itu yang dibuang, ya tambahan. Kemudian huruf atau ainul kalimahnya, ainul ismiyah yang tadinya kasor di fathah, ada. Kemudian ya yang tersisa diganti wawu. Ya, adawi seperti pada hayr. Diganti dengan wawu, ya yang keduanya diganti wawu. Ya yang pertamanya dibuang, iya. Kemudian ya yang keduanya diganti wawu yang kasrah. Adi adawiyun. Adi adawiyun. Kemudian pada qusay qusawiyun. Ali alawi. Ah, itu faham insyaallah ya caranya. Ya. Itu kan fa'il. Adi fa'il, qusay fa'il. Caranya tadi dibuang ya-nya, mana ya yang dibuang? Ya tambahan sebelum lam kalimah, sebelum ya yang terakhir itu yang dibuang. Kemudian fathah ainul kalimahnya. Pada adi diganti fathah, adapun pada qusay sudah fathah. Kemudian setelah itu ya yang tersisanya diganti wawu. Ya, maka dikatakan adawi qusawi. Kenapa dibuang? Ya tambahannya, ya agar tidak berkumpul di situ banyak iya. Insyaallah sudah dipahami ya. Kama taqulu fi Umayyah, sebagaimana dikatakan atau engkau katakan pada contoh Umayyah. Ketika dijadikan isim mansub dikatakan Umawi. Tak ta'nits jelas dibuang. Ya, kemudian ya. Salah satu ya-nya, ya yang sukunnya dibuang. Kemudian ya yang tersisa diganti wawu. Jadi Umawi. Ya. Nah, itu maksud daripada mereka mengilhakkan ya yang mu'al, yang huruf illah lamnya yang kosong dari ta dari dua contoh tadi dengan yang diikuti oleh ta. Ya, ini maksudnya. Fa in kana fa'ilun wa fu'ailun sahihan lam, adapun kalau fa'il dan fu'ail lamnya sahih, maka lam yuhdzaf syai'un minha minhuma, maka tidak ada satu pun huruf yang dibuang dari keduanya. Sudah lewat ini. Fa taqulu fi 'aqil 'aqili, pada 'uqail 'uqaili. Ya. Kemudian ayat berikutnya 868. Wa tammamu ma kana kattawilah wa hakadha ma kana kaljalilah. Mereka orang Arab menyempurnakan ma kana isim yang ia seperti attawilah. Attawilah. Ya. Wa hakadha ma kana kaljalilah, juga mereka menyempurnakan isim yang seperti al-jalilah. Apa sih maksudnya seperti al-tawilah? Yani wazan fa'ilah yang ainul kalimahnya huruf illah. Seperti tawilah, wawu. Ataupun yang ainul kalimahnya mudha'af seperti jalilah, lam. Mudha'af lamnya double. Adapun ya, selain istilahnya itu adalah tambahan. يعني أن ما كان على فعيلة وكان معتل العين أو مضعفا لا تحذف ياؤه في النسب يعني اسم yang di atas wazan fa'ila dalam keadaan ainul kalimahnya mu'tal atau mudhaf maka la tuhdhafu ya'uhu fi an-nasab maka ya'nya tidak dibuang pada nasab tidak dibuang ain yang dicolekkan yang disyaratkan sebelumnya fa taqulu fi tawilah itu maksudnya tamamu tidak ada pembuangan menyempurnakan fataqulu fi tawilah maka engkau katakan pada tawilah tawili hanya membuang tak ta'nis saja wa fi jalilah jalili wa kadzalika demikian pula ayuban makana ala fu'ilah apa yang dia di atas fu'ilah ya kalau pada fu'ilah wa kana mudha'afan dalam keadaan mudha'af saja qaidnya mudha'af kalau pada fa'ilah qaidnya tadi ya mudha'af atau huruf illah ainul kalimahnya pada fu'ilah ainul kalimahnya mudha'af maka tidak ada yang dibuang. Fataqulu fi qulailah maka dikatakan pada qulailah qulaili di situ dalam catatan kaki dijelaskan qulailah tafsir dari qullah qullatu syai kal jabal a'lahu qullah segala sesuatu seperti al jabal a'lahu bagian atasnya aminan nas ra'suhu insyaallah ini sudah paham ya. Kemudian bait berikutnya 869 وَهَمْزُ ذِي مَدٍّ يَنَالُ فِي النَّسَبِ مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةٍ لَهُ انْتَسَبَ Hamzah dari isim yang memiliki mad Hamzah yang isim, yang akhir isim atau Hamzah dari isim yang akhirnya Hamzah, mad يُنَالُ فِي النَّسَبِ diberikan pada nasab مَا كَانَ فِي تَثْنِيَةِ لَهُ انْتَسَبَ sesuatu yang pada tathniyah itu disandarkan ya Hamzah pada isim yang akhirnya Hamzah pada isim yang akhirnya mad yunalu diberikan kepadanya pada nasab apa yang diberikan kepada tasniyah iya maka nafi tasniyatin laun tasab apa-apa yang pada tasniyah disandarkan ya semoga bisa difahami ya kalau antum faham pembahasan tasniyah yang sudah lewat khususnya tasniyah pada isim-isim yang akhirnya hamzah mamduda maka akan mudah untuk memahami nasab pada isim-isim yang akhirnya hamzah mad ya sama perlakuannya ya. Jadi kalau ada isim yang akhirnya hamzah mad hendak dijadikan isim mansub maka ingat-ingat pembahasan bagaimana memusnahkan isim yang akhirnya hamzah mad wa hamzu dzi maddin yunal fi nasab ya hamzah pada yang akhirnya mad yunalu fin nasabi diberikan pada nasab maka nafitahnya tilahun tasab apa-apa dari hukum yang disandarkan kepada musanna kita lihat saja syarahnya dia lebih jelas hukmu hamzatil mamduli fin nasabi ka hukmiha fitahniyah hukum hamzah mad pada nasab sama seperti hukum hamzah mamdudah hamzah mamdud pada tasniyah فَإِنْ كَانَ زَائِدًا لِلْتَأْنِيثِ قُلِبَتْ وَاوًا kalau hamzahnya adalah hamzah tambahan maka dibalik menjadi wawu contoh hamrawi ya pada hamra pada musanna bagaimana hamrawani kan dibalik maka demikian pula pada nasab dibalik kepada wawu kenapa? Karena hamzahnya tambahan untuk tanis أو زائدة للإلحاق كعلباء أو بدلا من أصل نحو كساء فوجهان ya atau hamzahnya tambahan untuk mengilhaq satu isim dengan isim yang lain seperti pada ilba yang sudah lewat urat pada sisi leher au badalan min aslin atau hamzahnya pengganti dari yang asli aslinya bukan apa hamzah contoh kisa ya maka fawajhan boleh dengan dua sisi yang pertama atau sahih menetapkan hamzahnya contoh ilba'i ya, kisai sebagaimana pada musanna kan? Boleh dengan dua sisi. Ilba'ani, kisa'ani. Wal qalbu atau yang kedua membalik hamzahnya kepada wawu. Sehingga dikatakan pada contoh ilbawi dan kisawi sebagaimana pada musanna sudah lewat. Boleh. Al-Bawani ataupun Kisawani. Ya, kemudian bagaimana? Yang lebih bagus, lihat dalam catatan kaki nomor 4. Wal-ahsanu qalbu alif lil-haq. Watashihu al-alifi al-munqalaba an-aslin. Tapi yang lebih bagus adalah membalik alif il-haq kepada wawu. Jadi kalau alifnya il-haq, yang lebih bagus hamzahnya diganti wawu. Ya, al-bawi. Adapun pada watashih dan tashih menetapkan alif, lebih bagus pada hamzah yang dibalik dari yang aslinya bukan hamzah. Ya, huruf illah yang lain. Huruf illah. Ya. Pada contoh kisai, itu lebih bagus dengan hamzah. Aw aslan atau hamzahnya hamzah asli. Maka kalau hamzahnya hamzah asli, fatashihu la ghairu. Maka hanya penetapan hamzah saja. Tidak ada yang lain, tidak ada pembalikan. Seperti pada qurra'i, pada qurra. Sebutkan dalam catatan kaki syarah al-Muradi kalau salah, qurra bi dhammil qaf, ya, dengan dhamma qaf wa tasydidir ra, dan tasydid ra-nya ma'al mad dengan mad al-mutanasik, orang yang ahli ibadah. Kemudian 870. Wansub li sadri jumlatin wa sadri ma rukiba masjan wa lisanin tamama idhafatan mabdu'atan bibnin awab aw ma lahu at-ta'rifu bis-tsani wajib fima siwa hadhan suban lil awwali ma lam yukhaf labsun ka 'abdil ashhali. Wansub li sadri jumlatin wa sadri ma, sandarkanlah ya nisbah kepada sadr jumlah, yakni pada isim yang disusun dari tarkib isnadi. Maka sandarkanlah ya-nya kepada sadr jumlahnya. Ya, kemudian ajuznya dibuang berarti. Kita tahu bahwasanya nama ada yang diambil dari apa? Tarkib isnadi, jadi ta'abbata, ta'abbata syar. Ya. Maka kalau hendak dijadikan isim mansub, disandarkan ya-nya pada sadrnya dan ajuznya dibuang. Ta'abbata syar, jadi ta'abbati. Wa sadra ma rukiba mazja, demikian pula sandarkanlah ya nisbah kepada sadr isim yang ditarkib dengan tarkib mazji, jadi ma'di karib ma'di, ya. Nah itu, jadi kalau tarkibnya tarkib isnadi atau mazji, maka ya disandarkan kepada sadrnya, ajuznya dibuang. Ini salah satu lughah, dari sana ada lughah yang lain, itu yang masyhurnya. Walithanin tammama, ya, lisanin itu sanin ma'tuf pada sadr, yani unsub lisanin, sandarkanlah ya nisbah kepada yang kedua. Tamma idhafatan, yang mana yang kedua ini menyempurnakan idhafah. Mabdu'atan bibn, idhafah yang dibuka dengan ibn ataupun ab. Aw ma lahu ta'rifu bisani wajib, ataupun apa yang dia menjadi ma'rifah dengan kedua adalah wajib. Ya. Ya, pembahasan berikutnya adalah penisbahan kepada ajuznya. Ya, dinisbahkan kepada ajuznya. Walithanin tammama, dan kepada nisbahkanlah kepada yang kedua yang menyempurnakan idhafah. Yaitu pada idhafah, pada idhafah yang diawali dengan ibn ataupun ab. Kalau idhafahnya dimulai dengan ibn ataupun ab, maka ketika dijadikan isim mansub, dinisbahkan ya-nya kepada apa? Yang kedua, kepada mudhaf ilaihnya. Ya, Abu Bakrin Bakri dan seterusnya. Aw ma lahu ta'rifu bi tsani wajib. Ya. Ataupun isim yang ia lahu ta'rifu bi tsani, menjadi ma'rifah dengan yang kedua. Maka wajib untuk dinisbahkannya kepada yang kedua. Hulamu Zaid, hulamu Zaidin, hulam menjadi ma'rifah dengan Zaid. Maka penisbahan ya nasab ini kepada Zaid, Zaidi gitu. Fima siwa hadan suban lil awwali, maka pada selain tiga yang di atas, ya, pada selain yang tiga yang di atas, tiga yang di atas, yang pertama tadi yang dinisbahkan kepada sadr jumlah atau sadr tarkib masjid, yang kedua yang disandarkan kepada yang kedua dari yang menyempurnakan idhofah, yang idhofahnya dibuka dengan ibn ataupun ab, dan yang ketiga dari isim yang ma'rifahnya dihasilkan dengan yang kedua. Fima siwa hadha, maka pada selain itu, unsubanil awal, sandarkanlah ya nasab kepada yang pertama. Iya. Malam yukhaf labsun ka Abdul Ashhali, selama tidak dikhawatirkan terjadi kerancuan seperti Abdul Ashhali. Kalau Abdul Ashhali ketika dinisbahkannya kepada Abd, Abdi, terjadi kerancuan, maka tidak boleh. Tapi disandarkannya kepada Ashhal, Ashhali. Ya. Kita lihat syarahnya, insyaallah enggak terlalu sulit. Idza nusiba ila ismil murakkabi, apabila dinisbahkan kepada isim yang murakkab, fa in kana murakkaban tarkiban jumlah, tarkiba jumlatin, apabila murakkabnya tarkib jumlah, itu tarkib isnadi, atau tarkib masjid ataupun tarkib masjid, maka caranya adalah hudifa ajuzuhu wa ulhiqa sadruhu ya an-nasabi, dibuang saja ajuznya kemudian ditambahkan bersama sadrnya ya nasab. Fataqulu fi ta'abbat asyarra, maka engkau katakan pada penisbahan kepada ta'abbat asyarra, dibuang syarra'nya ajuznya kemudian ditambahkan pada sadrnya ta'abbat ya nasab, maka dikatakan ta'abbati, yakni al mansub ila ta'abbat asyarra. Wa fi ba'labak, dan pada ba'labak, ba'li, dibuang bakinya. Ba'li ini mansubun ila ba'labak. Wa in kana murakkaban tarkiban idhafah, adapun kalau isimnya yang tidak dijadikan isim mansub itu adalah ditarkib dengan tarkib idhafah, maka ini dirinci. Fa in kana sadruhu ibnan aw aban, kalau sadrnya adalah ibn atau aban, iya, aw kana mu'arrafan bi'ajuzihi, atau sodernya ini menjadi ma'rifah dengan ajuznya, dengan yang keduanya, ya, maka hudifa sodruhu, maka sodernya yang dibuang. Wa ulhiqa ajuzuhu ya an-nasabi, dan disertakan bersama ajuznya ya nisbah. Fataqulu fi ibni Zubair, maka dikatakan pada penisbahan kepada ibni Zubair, Zubairi. Kenapa? Karena di situ sodernya ibn, ya, Zubairi. Wa fi Abi Bakr, Bakri, kenapa? Karena saudaranya Ab. Wa fi ghulami Zaidin, dan pada penisbahan kepada ghulamu Zaidin, Zaidi. Kenapa dinisbahkan kepada Zaidi? Karena ghulam itu dihasilkan ma'rifahnya dengan yang kedua, sehingga dinisbahkan kepada yang kedua, Zaidi. Fa in lam yakun kadzalik, adapun kalau tidak demikian keadaannya, yaitu fa in lam yukhaf, yakni fa in lam yukhaf labsun 'inda hafi ajuzhi, yakni apabila tidak dikhawatirkan terjadi kerancuan ketika dibuang ajuznya, apabila tidak dikhawatirkan terjadi kerancuan ketika dibuang ajuznya, hudhifa ajuzu, maka dibuang saja ajuznya. Wa nusiba ila sadrihi, dan dinisbahkan kepada sadrnya. Fataqulu fi imril qais, maka dikatakan pada imril qais, imri'i, ya, karena ketika dibuang ajuznya tidak labas, yang dimaksud imri'i jelas mansub ila imril qais gitu. Wa in khifa labsun, adapun kalau dikhawatirkan terjadi labs kerancuan, maka yang dibuang sadruhu, hudhifa sadruhu. Wa nusiba ila ajuzi, dan dinisbahkannya kepada ajuz. Iya. Fataqulu fi Abdul Ashhal, maka dikatakan kepada Abdul Ashhal dan Abdul Qais, Ashhali. Abdul Qais Qaisi, Abdul Manaf Manafi. Karena kalau seandainya dinisbahkan kepada Abd, Abdi, maka terjadi kerancuan. Ini Abd dinisbahkan kepada Abdul Ashhar atau Abdul Qawis atau Abdi Manaf. Nah, insyaAllah sudah dipahami ya. Adapun pada Imri Al-Qawis jelas. Maksudnya Imri'i, Imri Al-Qawis. Tapi kalau Abdi, Abduman. Tidak jelas. Maka agar jelas, dinisbahkannya kepada yang kedua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.